sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat akramani wa iyyakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, dan kita bersyukur karena Allah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk beriman kepadanya. Memohon dan berdoa kita kepada Allah agar iman ini tetap Allah amanahkan kepada kita semua sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Ya Rabbana amin. Salawat kita dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah yang kami muliakan, halal bihalal tentu lebih layak diisi dengan apa yang bisa merekatkan hati, bisa mencairkan suasana, bisa membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih merapat, dan membuat kita lebih berwibawa, agar pertolongan Allah di akhir zaman ini layak pantas Allah turunkan buat kita bersama. Maka izinkanlah di malam hari ini saya menyampaikan materi yang dekat hubungannya dengan halal bihalal, tetapi itu tidak akan lepas daripada kekuatan makna daripada pembahasan akhir zaman. Bapak, hamba-hamba Allah, ibu-ibu sekalian, hari ini apa yang kami gambarkan tahun 2016, kita benar-benar hampir merasakan secara utuh bahwa tekanan yang dialami oleh umat Nabi Muhammad pada tahun 2017 ini benar-benar sangat-sangat terasa. Intimidasi, kezaliman makin menjadi-jadi, dan pecundangnya, mangsanya adalah umat mayoritas, umat Nabi Muhammad di Indonesia ini. Ala kulli hal, kabar gembira saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah tanda-tanda umat Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanda-tanda bahwa kita semakin jatuh dan terpuruk. Tidak, Bapak Ibu, tidak apa-apa Allah. Justru semakin hebat umat ini dizalim, semakin hebat umat ini dijadikan bulan-bulanan, Islam diserang, diperangi, tanda makin dekat pertolongan Allah untuk kita. Ibadah Allah yang kami muliakan, tentu saja syaratnya umat Nabi Muhammad wajib mengedepankan satu, merapat seluruhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dua, yang pertama tadi merapat secara fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan para ulama warasatul anbiya sebagai imam paling di depan. Ketiga, umat ini wajib membuang segala macam bentuk pertikaian-pertikaian dan khilafiyah, tidak membesar-besarkan masalah yang bukan usul, kemudian mereka lebih mengutamakan ukhuwah dan persatuan. Bukankah kita sudah merasakan ketika 212, bagaimana Allah turunkan pertolongan, bagaimana Allah pada akhirnya menangkan umat ini di sela-sela kecilnya kemungkinan kita akan mampu menjadi pemenang untuk tahap awal Allah telah tunjukkan al-wihdah quwwah, al-wihdah nusrah, al-wihdah rahmah. Telah membuktikan ketika kita bersatu, Allah tunjukkan kita ini kuat. Ketika kita bersatu, Allah buktikan bahwa kita ditolong oleh Allah. Ketika kita bersatu, kompak, Allah jadikan rahmat mencurah-curah untuk kita. Dan ini akan selalu terulang. Ini akan selalu terulang. Setiap kali kita bersatu merapat, setiap kali kita memadu, setiap kali kita mengiktiraful qulub, setiap kali Allah akan memperkuat kekuatan umat ini. Kebalikannya pasti terjadi, Pak. Apabila terjadi pecah hati, apabila terjadi pertikaian, permusuhan, dan diperuncing dengan perdebatan, Allah akan tinggalkan umat ini dan kita akan menjadi lemah. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya beri contoh. Di dalam bulan Ramadan, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalam Sahih Bukhari, di dalam bulan Ramadan, hampir mendekati 10 Ramadan terakhir, Nabi Muhammad panggil seluruh sahabatnya di pagi hari. Berbunga-bunga hati Rasulullah, nampak wajah ceria dan sangat bahagia. Kumpul, kumpul, dipanggil semuanya, kumpul. Apa kata Rasulullah SAW? Ada hal baik, ada hal perkara besar yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan semua, dan semoga ini menjadi kebaikan sampai akhir zaman, kata Rasulullah. Ketika orang-orang sudah mulai pada kumpul, tiba-tiba di luar terdengar bunyi meninggi dua suara sahabat bertengkar mereka. Mendengarkan itu, Rasulullah berubah wajahnya, kemudian berkata, bubarlah kalian semua, apa yang hendak saya sampaikan sudah tidak lagi akan saya sampaikan. Ingatan saya tentang sesuatu besar yang ingin saya sampaikan kepada kalian sudah dicabut oleh Allah. Gara-gara ada dua orang di antara kalian barusan bersitegang-urat meninggikan suara, bertengkar. Sesungguhnya telah diinformasikan kepada saya melalui malaikat Jibril kapan tepatnya Lailatul Qadar. Dan sungguh demi Allah, jika tidak ada tadi yang bertengkar dan meninggikan suara antara satu dengan yang lain, saya pasti akan menyampaikan kepada kalian dan kalian akan menikmatinya Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat. Namun sayang, kata Rasul, dengan pertengkaran dan tingginya suara di antara kalian, rahmat yang sudah ada dalam ingatan saya, yang sudah ada dalam memori saya, dicabut kembali dan diangkat ke sisi Allah. Jadi kalian tidak bisa lagi mengetahui pastinya. Cukup kalian ketahui 10 terakhir Ramadan, dan incarlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Mari kita ambil ibrah. Jika ada yang bertengkar, bukan saja rahmat dari langit Allah berkenan menurunkan, justru yang ada di bumi pun Allah kembali tahan jika ada yang bertengkar. Kalau orang kafir bertengkar, itu mah biasa, karena Allah juga berfirman, tarahum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka kelihatan kompak dan bersatu, tetapi pada hakikatnya hati mereka pecah belah dan bermusuhan. Orang kafir, Pak. Tapi kalau orang Islam gak boleh. Gak boleh. Orang Islam tidak boleh sedikit pun terjadi perpecahan, karena perpecahan akan menyebabkan pertolongan Allah ditahan. Perpecahan akan menyebabkan rahmat dari Allah tidak diturunkan. Perpecahan menjadikan rahmat yang sudah turun ditarik balik. Perpecahan, pertikaian. Masih dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda begini, menjelang beliau meninggal dunia. Kata Nabi, mana para penulis wahyu, suruh mereka duduk dekat saya. Dan kalian para senior silakan berkumpul. Bapak, apa yang akan mau sampaikan Nabi Muhammad SAW? Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jika kalian sempat menulisnya, jika kalian sempat menulisnya, maka sampai hari kiamat tidak akan ada perselisihan dan permusuhan di antara umatku, kata Rasulullah. Siap-siap. Saat para penulis wahyu sudah kumpul, saat para penulis pribadi Rasulullah sudah mengelilingi Nabi, saat sahabat-sahabat Nabi yang senior sudah pada kumpul, tiba-tiba sekali lagi dekat Rasulullah ada yang bertengkar. Apa kata Rasulullah? Terulang lagi. Khalaskan Rasulullah, bubarkan yang semua. Tidak jadi saya sampaikan. Karena apa yang akan saya sampaikan sudah tidak lagi ada dalam ingatan saya. La ilaha illallah. Pertikaian dan pertengkaran menjadikan rahmat yang sudah turun dicabut kembali. Ma'adzanallah, ibadallah yang kami muliakan. Jikalah sempat jadi ditulis, maka umat dari Muhammad sampai hari kiamat akan tetap dalam persatuan. Karena ada hal penting, kata-kata dan kalimat inti yang utama yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini kita bahas dalam skala kita selaku umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kita mendekati kemenangan. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 55, Allah berjanji bahwa orang beriman di akhir zaman dan yang beramal soleh akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah. Akan kembali Allah percayakan tegaknya khilafah Islamnya di akhir zaman. Surat berapa tadi Pak? Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Allah janjikan, dan janji Allah pasti akan ditepati oleh Allah. Di dalam hadis sahih Imam Ahmad, Rasul pun mengatakan, fase terakhir nanti di muka bumi, umatku akan kembali menguasai seluruh dunia. Syariat Allah akan kembali memimpin dan dijalankan di seluruh muka bumi. Orang Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih, sepanjang ufuk timur dan ufuk barat, Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi ini akan tertunda selagi umat ini masih mau bercerai, berai, bertengkar, berselisih dan bersetegang mulut. Kita contohkan hal yang mikro. Dan ini bisa terjadi dalam rumah tangga, bisa terjadi dalam sebuah kelurahan. Kalau kita di sini, ini kelurahan atau skalanya apa, kecamatan, kelurahan, ya, RW ya, ya baik Om Sri, bisa nggak terjadi? Bisa. Apanya? Pertikaian. Mari kita lihat hasilnya. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang memberikan kajian kepada murid-muridnya di Madinah Al-Munawwarah, di salah satu masjid besar di Madinah Al-Munawwarah. Sedang asik-asiknya beliau menyampaikan kajian, tiba-tiba masuk seorang lelaki muda gabung ke dalam majelis ilmu itu. Sebaik laki-laki tersebut masuk, Pak, Abdullah bin Abbas langsung diam. Diam. Beliau tidak melanjutkan sinyal sepatah kata pun dari apa yang tadi lancar dia sampaikan. Masuknya laki-laki itu, Abdullah bin Abbas diam. Ya, orang-orang sudah mulai pada berbisik-bisik sebagai melirik-lirik ke arah laki-laki itu. Sejak dia masuk, tiba-tiba sang guru besar tiba-tiba menjadi diam. Senyum. Keheningan itu dipecahkan dalam diri Ibnu Abbas. Beliau berkata, tuan-tuan sekalian, minta maaf, pengajian terpaksa tidak bisa saya lanjutkan. Selama di dalam majelis ini ada satu orang yang karena keberadaannya di tengah-tengah kita semua, Allah menahan rahmat dari langit gara-gara dia, sampai dia tidak ada di tengah-tengah kita, sampai dia meninggalkan majelis kita. Waduh, Insyaallah. Menohok sekali pernyataan ini, betul tidak? Dan laki-laki tersebut nyadar yang dimaksud oleh sang guru yang mulia ini adalah dirinya. Berkecamuk perasaan di dalam. Mau kesel gimana, mau marah gimana, mau kecewa gimana, malu juga ada, semuanya bercampur, padahal dia ingin ikut gabung dalam majelis ilmu. Tapi ini pernyataan yang disampaikan oleh sang guru yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia tahu diri, dia mundur, berinsur-insur keluar, ya, dan meninggalkan majelis. Belum beberapa langkah dia meninggalkan masjid, terdengar olehnya sang guru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kembali melanjutkan kajian. Memang benar dia. Tahukah Bapak Ibu apa kesalahan laki-laki ini sehingga Abdullah bin Abbas menghentikan ceramah dan bahkan hampir saja menyuruh bubar semuanya gara-gara adanya orang itu di tengah-tengah semuanya. Hati-hati nih Pak. Ternyata laki-laki ini sudah terkenal satu kota Madinah. Dia memutuskan hubungan tali silaturahim dengan bibinya. Enggak bertegur sapa dengan saudara seimannya yang juga keluarganya, bibinya. Ini penyebabnya kaum muslimin. Hati-hati. Apakah ada di antara kita tidak bertegur sapa dengan mertua kita, dengan sepupu kita, dengan ipar kita padahal dia muslim? Atau dengan sesama jemaah masjid yang sama-sama muslim, apakah ada di antara kita bertengkar antar sesama kelurahan, antar tetangga, antar RW atau antar sesama masjid? Ingat ini baik-baik. Ini menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala taruhannya. Laki-laki ini langsung menuju ke rumah bibinya. Dan dia ketok pintu rumah, tok tok tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi. Tok tok tok. Diketuk-ketuk rumah di assalamualaikum, akhirnya menyambutlah seorang wanita tua dari dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bi, saya Bi Fulan bin Fulan, ponakan Bibi. Dibuka pintu. Oh kamu? Iya Bi, boleh saya masuk? Bibi melihatkan wajah yang senang. Silakan masuk nak. Silakan duduklah. Aneh si Bibi ini. Si ponakan yang biasanya terkenal keras kepala, ponakan yang memutuskan hubungan dan tidak mau bicara dengannya, sekarang datang dengan suara yang lembut minta izin masuk lagi. Senanglah hati sang bibi, silakan Pak, duduklah. Maka si ponakan langsung tidak babi ibu, tidak panjang-panjang, minta maaf pada bibinya ini. Bibi, maafkan saya ya. Bibi, ikhlas maafkan saya ya. Si bibi dengan jiwa keibuan tersenyum dan berkata, nah kamu datang saja kemari, bibi udah senang. Insya Allah bibi pasti maafkan kamu. Ikhlas ya bibi, seutuhnya bibi maafkan saya. Iya. Alhamdulillah bibi, saya janji saya tidak akan ulangi seumur hidup. Tidak pada bibi, tidak pada saudara-saudara seiman saya yang manapun saja. Bibi. Si bibi bertanya, bibi senang gak? Tapi bibi pengen tahu apa yang dirikan kamu tiba-tiba berubah seperti ini. Dia ceritakan kisah yang baru saja dialaminya barusan di masjid bersama sang guru umat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka si bibi berkata, nah kamu pergi kembali kisah, tanyakan sama guru kita Abdullah bin Abbas apa-apa saja yang akan terjadi pada orang yang memutuskan tali silaturahim, apa-apa saja yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang tidak bertegur sapa, kepada orang-orang yang bertengkar sesama saudara seiman. Tanyakan pada guru kita, nah apa-apa saja akan Allah timpakan kepadanya. Siap Bi. Kemudian si anak muda ini kembali menuju masjid tempat sang guru tadi ngajar. Sesampainya di masjid, dilihat orang sudah pada bubar. Masjid sudah mulai lengang, tetapi sang guru masih ada di masjid itu dan masih dikelilingi beberapa orang yang masih ada tanya jawab. si anak muda masuk langsung gabung kembali diam lagi Abdul Abbas radhiyallahu anhu. Lagi-lagi diam. Apa kata anak muda? Tuan guru yang mulia, saya sadar saya yang tuan guru maksud tadi kan, dan saya sudah berubah. Tuan guru, saya baru saja di rumah bibi saya. Saya sudah minta maaf kepadanya bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Dia cerita. Tuan guru, sekarang bibi saya yang menyuruh saya datang kemari ingin menambah ilmu dari engkau. Ada hal yang ingin kami tanyakan. Mendengar pengakuan sang anak muda ini, wajah Abdullah bin Abbas cerah langsung saat itu juga. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suruh sini-sini. Duduk dekat saya. Syukur kalau kamu insaf. Alhamdulillah. Sekarang tanyakan apa yang kita tanya. Maka ditanya sesuai dengan pesanan sang bibi. Tuan guru, bibi saya tinggalkan pesan agar ditanyakan kepada Tuhan. Apa sajakah yang akan Allah timpakan kepada orang yang tetap bertahan bersikeras kepala mempertahankan keegoannya sehingga dia terus bertengkar, tidak bertukar sapa, putus dari silaturahim sesama orang yang beriman? Apa sajakah ditimpakan oleh Allah kepadanya? Maka menjawablah Abdullah bin Abbas, ada tiga. Renungkan ini baik-baik wahai Allah mulia. Ada tiga hal yang akan Allah timpakan kepada orang yang mempertahankan keegoannya dan tetap bertengkar sesama saudara muslim, tetap tidak mau bertegur sapa, tetap meninggikan suara. Ada tiga hal. Yang pertama, seperti yang kau tahu, silaturahim diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim, silaturahim diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Maka Allah berfirman dalam Sahih Muslim, "Faman wasalaha wasaltuhu." Siapa yang menyambung tali silaturahim, menjaga tali silaturahim, dan ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah. Ikhwah itu kaum muslimin adalah persaudaraan yang langsung Allah sendiri yang mempersaudarakannya. Dan persaudaraan itu disebut dengan nama lebih lekat daripada persaudaraan rahim. Berarti lebih kental daripada persaudaraan rahim. Persaudaraan darah karena satu rahim, lebih lekat daripada itu. Sementara Allah mengumumkan, aku mengambil nama silaturahim dari namaku, maka siapa yang menyambungkan tali persaudaraan, wasaltu, aku akan menyambungkan rahmatku untuk orang itu. Aku akan sambungkan rahmatku. Dia terus dan berhak mendapatkan rahmatku. Rahmat Allah ini bermacam-macam, tuan-tuan. Aku sambungkan terus kepadanya selama dia masih terus menjaga tali silaturahim. Faman qata'a qata'tuhu. Siapa yang memutuskan tali persaudaraan Islamnya, tali persaudaraan rahimnya, qata'tu, aku putuskan tali kasih sayangku, tali rahmatku darinya. Kalau sudah putus gimana, Pak? Maknanya orang ini tidak lagi dalam hubungan dengan Allah. Walaupun dia coba hubungi Allah, enggak ada, enggak konek. Kenapa? Allah sudah putuskan. Bahaya, Pak. Makanya terjadilah risiko kedua. Orang yang putus tali silaturahim, orang yang bertengkar padahal sesama muslim, sesama seiman, hanya gara-gara beda masjid, hanya gara-gara beda mazhab, hanya gara-gara beda guru, lalu dia bertengkar dan tidak bertegur sapa. Maka orang ini yang kedua, amalannya tidak ada satu pun yang naik dari langit dunia, ketahan semua di sana. Jika lebih dari 3 hari 3 malam numpuk di langit dunia semua. Umrohnya, etikafnya, saum Ramadannya, hajinya, bangun masjidnya, infak wakaf sedekahnya, tahajudnya, salat 5 waktunya, sebut semua kebaikan, numpuk di langit dunia, nggak nyampe ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu dia sudah beramal ini, dia sudah beramal itu, tetapi nggak nyampe kepada Allah dalam makna Allah belum terima. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan kembali memperbaiki hubungannya dengan hamba Allah yang beriman lainnya, yang dia masih hidup, yang dia masih menghadapi musuh dan seteru. Hidayah ya ibadah Allah, hati-hati dan waspada oleh Bapa Allah. kita anggap ini masalah sepele. Lalu terjadi pertikaian dan permusuhan hanya gara-gara perbedaan guru, perbedaan mazhab, perbedaan kelompok, perbedaan organisasi, apalagi perbedaan partai. Ma'adzan Allah. Tidak pantas kaum muslimin. Dan itu kita pelihara. Kita lah yang lebih baik, kamilah yang lebih soleh, kamilah yang lebih benar, kamilah calon penghuni surga, yang lain neraka. Lala, ya kayak gini ini Pak. Kita lanjut. Amarnya tertahan. Lah nanti di akhirat. Ya dulu hamba beramal soleh ini, dulu hamba haji, dulu hamba bangun masjid, dulu hamba di dunia, dulu hamba mana ya Allah? Kok gak ketulis di catatan amal hamba? Ya Allah, Allah menjawab hambaku, aku tahu engkau melakukan semuanya, tetapi engkau juga sudah tahu. Selama engkau masih putus persaudaraan dengan saudara seimanmu, selama itu amalmu tertahan di langit dunia dan tidak ada yang sampai kepadaku sampai engkau memperbaikinya. Dan engkau mempertahankan egomu kan? Engkau mempertahankan egomu kan? Engkau tetap tidak mau bertemu sama dengannya. Padahal sudah datang dari hambaku, sudah datang ulama menyampaikan dari hambaku kepadamu. Zulkifli Muhammad Ali malam ini menyampaikan, jika ada di antara kita masih tetap mempertahankan keegoan kita sehingga kita tidak berbicara, tidak mau bertegur sapa dengan saudara seiman kita, apalagi dia keluarga kita, mertua kita, sepupu kita, ipar kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita, mak kita, bapak kita, dan sebagainya. Seandainya sampai malam ini setelah dengarkan kajian ini masih dipertahankan, Allah nanti akan menyampaikan pada hamba-Nya. Kau sudah dengarkan? Tegas Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan, tapi engkau masih tetap mempertahankan ego, maka amalan itu tetap tidak ada yang sampai ke tangan, ke tengah. Tidak akan tertahan di langit dunia semuanya. Apa bapak, apa ibu tega amalnya yang jadi pertaruhan hanya gara-gara mempertahankan keegoan? Ustaz, yang benar saya, yang salah dia. Saya bertanya pada bapak ibu, bunyi telapak tangan bisa kedengaran enggak kalau dia bertepuk sendirian? Nah, tidak, pasti ada yang menanti. Tiga ketika dipukul, nah, kedengaran gara-gara ada yang menunggu. Kan begitu kan? Kalau tidak ada yang menunggu tidak akan ada bunyi, Pak. Maksudnya apa? Putusnya tali silaturahmi itu tidak akan terwujud kalau disambut oleh kita. Anggaplah dia salah. Lalu kita sambut. Terserah ente, kalau ente mau tidak teguran dengan saya juga bisa. Terserah kamu, kalau kamu tidak mau baik-baikan dengan saya juga bisa. Tapi kalau kamu pengen baik, saya juga bisa. Isya kita masuk sampai jam berapa? Tolong diingatkan saya. Kau muslimin. Laisa rasul bil mukafi, walakin rasul man wasala rahim mimma qata'ahu. Bukanlah disebut orang yang menyambung tali silaturahim dengan dia cara melakukan penyeimbangan. Saya terserah dia. Kalau dia pengen baikan, saya akan baikin dia. Kalau dia tegur saya akan tegur dia. Kalau dia kunjungi saya akan balas kunjungi dia. Kalau dia kasih saya hadiah, saya akan kasih dia hadiah. Saya akan siap mengimbangi dia. Bukan itu kata Nabi. Bukan itu orang menyambung tali silaturahim. Tetapi orang menyambung tali silaturahim adalah orang yang manwasallallahu mimman qata'a. Orang yang menyambungkan tali silaturahim dari orang yang memutuskannya. Nah, siapa yang putusin? Anggap pasti lagi kita yang benar, dia yang salah. Lalu dia tak terkutuk kita. Harusnya apa yang kita lakukan, Pak? Menurut konsep hadis ini, kita yang tegur dia. Kita ucapkan salam. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah tegur, kita sudah ucapkan salam, dia malah buang muka. Assalamualaikum. Gimana tuh, Pak Ustaz? Sakitnya tuh di sini, Pak Ustaz. Dicuekin, dia buang ludah. Konsepnya biarin aja, yang penting urusan saya dengan Allah lancar, ya kan? Yang penting amalan saya dengan Allah lancar. Asal ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kalau perlu julurkan tangan, mau dia sambut nggak dia sambut terserah. Harga diri kita bukan karena dia tidak menyambut tangan kita, menjawab salam kita, bukan itu harga diri kita. Harga diri kita adalah kita disambut oleh Allah. Itu yang harga diri kita. Kita disambut oleh Allah dibandingkan orang yang ditolak oleh Allah. Mana ada harga dia sebenarnya? Yang berharga itu adalah yang kita disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal anak kita mendekat ke rumahnya, diusirnya anak kita, Pak. Tapi giliran anak dia datang ke rumah kita, kita sambut, kita kasih buah-buahan, diajak minum, diajak makan, bahkan kita kasih belanja. Berbeda. Dia kasarin anak kita, dia kasarin keluarga kita, dan kita membalas yang kebalikan dari itu. Itukah yang menyambung tali silaturahim? Nah. Urusan kita dengan Allah selesai. Urusan dia yang masih ada dengan Allah. Gitu loh, Pak. Jadi memang secara teorinya gampang diucapkan, tapi berat untuk direalisasikan. Saya tahu ini berat untuk direalisasikan. Ketika orang buka membuang muka, ketika orang meludah saat kita menyapanya, yang langsung luka itu di sini kan. Emang lu aja yang pandai begitu. Ani juga bisa. Kan begitu, Pak. Maunya kita balas asal dia datang. Lalu saling buang muka. Kalau terjadi pembicaraan, saling memohon, saling melukai hati yang lain. Ini untungnya siapa yang diuntungkan? Syaitan. Yes, yes, kata syaitan. Teruskan. Rasa kebencian ditumbuhkan. Bagaimana sikap saudara kita yang tidak mengenakkan itu direkam oleh syaitan, ditimbulkan dan didatangkan ke dalam memori kita, sehingga teringat terus bagaimana dia buang muka. Bukankah Rasulullah yang mengajarkan tetangganya orang Yahudi? Rasulullah satu masjid lewat muka rumah tetangga. Langganan apa Nabi dari orang Yahudi itu, Pak? Apa langganannya? Asal Nabi lewat, ya kan? Kayaknya sengaja ditunggu oleh orang Yahudi. Asal lewat Nabi Muhammad, ya? Asal Nabi lewat, langganan, Pak. Kelama-kelamaan Nabi Muhammad SAW beberapa kali lewat, kok gak muncul si Yahudi? Pintu tertutup, jendela rapat. Lalu Nabi tanya sama tetangga, mana nih orang Yahudi? Sampai kalau mereka sudah berapa hari ini dia sakit, oh ya. Nabi Muhammad bawa beberapa makanan dan bawa sedikit minuman. Lalu dia melawat ke tetangganya Yahudi yang biasa mengundahi dia. Tok, dibuka pintu oleh keluarga, dia masuk. Nabi kasih makanan, Nabi suruh minum, dan Nabi mendoakannya cepat sembuh. Nih makan ya, minum, biar langganan lagi. Si Yahudi berkata, inikah akhlakmu? Inilah saya. Engkau setiap hari ku sakiti, engkau setiap hari ku ludahi. Ketika aku sakit, engkau datang berkunjung kepadaku. Alangkah mulianya pribadimu, wahai Muhammad. Kalau ini ajaran agamamu, maka saya menyatakan ingin bergabung ke dalam agama ini. Ajarkan saya caranya, subhanallah. Ini akhlak. Ini fa'il sayyi'atal hasanah tamuha. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyul hamim. Tolaklah perangai jahat yang ditujukan orang kepadaku dengan kebaikan dari kutubnya. Jahat orang, kasar orang, jelek cara dia memperlakukan kita. Tolak dengan yang baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan dan kebencian yang sebelumnya wujud antara kalian berdua, Allah akan tukar menjadi kedekatan dan rasa sayang dan cinta. Itu loh, Pak, konsepnya. Memang ini kelihatannya ringan. Ini kita ada masjid. Masuk Isya. Kita sholat dulu. Habis Isya, kita lanjut. Setuju? Ya, alhamdulillah. Mari kita laksanakan sholat Isya. Konsep kita pada malam ini adalah halal di halal. Buat melegain dan melapangi dada kita masing-masing antar sesama kita. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.